قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ثم بعث خالد بن الوليد كتابا إلى أمراء كسرى بالمدائن ومرازبته ووزرائه كما قال هشام ابن الكلبي عن أبي محنف عن مجالد عن الشعبي قال أقرأني بنو بقيل كتاب خالد. Kata beliau, pernah ada salah satu dari Bani Baqilah membacakan kepadaku suratnya Khalid ibn Walid. Ila ahli al-Madain, kepada para penduduk negeri di Madain. Min Khalid ibn Walid ila murazabati ahli Faris. Salamun ala man ittaba al-huda. Demikian ya ikhwan, sunnahnya kalau mengucapkan salam di tengah-tengah orang atau perkumpulan al-Yahud wal Nasara wal Muslimin. Kalau di situ tercampur antara muslimin dan kufar, kita mengatakan assalamu ala man ittaba al-huda atau assalamu alaikum, tetapi niat kita adalah kaum muslimin. Tetapi yang lebih jelas assalamu ala man ittaba al-huda, bukan salam sejahtera. Amma ba'd, falhamdulillahilladzi fadda khadamukum wa salaba mulkakum wa wahana kaidakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghancurkan kekuatan dan mencabut kekuasaan dan melemahkan makar kalian. Wa inna man shalla salatana, dan barang siapa yang salat sebagaimana salatnya kami, wastaqbala qiblatana, dan menghadap kiblat kami, wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kami, fadzalikumul muslim, maka itulah muslim. Alladzi lahu ma lana wa alaihi ma alaina, yang berhak mendapatkan apa yang wajib atas kaum muslimin dan juga berhak untuk kita berikan apa yang wajib atas orang muslim. Amma ba'd, fa idza ja'akum kitabi hadza kitabi, adapun setelah itu jika telah datang kepada kalian suratku ini, fab'atsu ilayya birrahn wa'taqidu minni dhimmah, maka utuslah atau beritahukanlah kepadaku ar-rahn, yakni rahan adalah tanda perjanjian, yakni gadai, ikatan. Fana'am, dan saya akan memberikan kepada kalian dhimmah atau perjanjian, saya akan berjanji saya akan melindungi kalian. Wa illa fawalladzi la ilaha ghairuh, dan kalau tidak kalian, kalau kalian tidak menanggapi suratku ini dengan mengutus orang, maka demi zat yang tidak ada, yang tidak ada sesembahan selainnya, la ab'atsanna ilaikum qauman, saya akan mengutus kepada kalian suatu kaum, yuhibbunal maut, yang mencintai kematian, kama tuhibbuna antumul hayah, sebagaimana kecintaan kalian terhadap kehidupan. Ini yang bikin mereka heran. Saya akan mengutus kepada kalian orang yang ingin mati sebagaimana kalian ingin hidup. Tayyib. Falamma qara'ul kitab akhadhu yata'ajjabun. Tatkala mereka membaca tulisan Khalid ibn Walid, mereka pun heran. Aneh, kok bisa orang ini pasukannya lebih senang mati daripada hidup? Karena mereka sampai sekarang al-kuffar berperang bukan untuk mati tapi untuk hidup. Untuk menguasai, untuk menjajah, untuk hidup. Tetapi kaum muslimin berperang dengan tujuan mati fi sabilillah. Tayyib, walhamdulillahirabbil alamin, fadlu barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta.